Sa cintaku karena kau setia, sa sayangku karena kau buat sa nyaman. Cinta ini, sayang ini hanya untuk kau. Sa cintaku karena kau setia, sa sayangku karena kau buat sa nyaman. Cinta ini, sayang ini hanya untuk kau. Kau juga merasa rasa ini tidak biasa. Tulus dari hati sudah pasti, serius ini bukan sugesti. Tetap ada jaga kau sampai detik-detik jantung kita berhenti. Bukan hanya jadi manis semata, bukan hanya cinta indah sekata, tetapi lengkapi hati hadapi, hendaki serta dilewati. Sedia seia sekata setia, dalam doa seminta setinta, semoga di akhir takdir cerita cinta kita indah bahagia. Saya cinta karena kau setia, saya sayang kau karena kau buat saya nyaman. Cinta ini, sayang ini hanya untuk kau. Di akhir takdir cerita cinta kita indah bahagia. Karena kau setia, saya sayang kau karena kau buat saya nyaman.